Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sekarang kita masuk sesi 25. 25 halaman 32. Sisa 2 pengantar lagi. Sekarang kita pelajari tentang macam-macam dhamir. Dhamir kemarin apa artinya? Kata ganti. Kita bahas pas isim-isim mabni ya. Ya, ada dhamir, ada isim mausul, ada ismul isyarah. Apa lagi? Isim istifham, isim syarat. Nah, sekarang kita lihat pembagian isim lagi berdasarkan dia itu kata aslinya atau kata yang nampaknya dan kata ganti. Nah, dikatakan oleh Ustadz Aceng Zakaria, isim dibagi dua. Ada yang zahir. Zahir artinya nampak. Ada yang dhamir, kata ganti. Zahir ini artinya pakai nama asli. Jadi orangnya itu ditunjuk atau bendanya itu ditunjuk. Jadi pakai nama asli, nanti ada penjelasannya. Lalu dhamir dibagi menjadi dua. Yang pertama muttasilun. Yang pertama apa? Muttasilun. Dhamir muttasilun, dhamir yang bersambung. Jadi bersambung dengan kata. Ada yang kedua, dhamir munfasilun. Dhamir yang terpisah. Dhamir munfasilun, dhamir yang terpisah. Nah, mutasilun dibagi lagi. Barizun dan mustatirun. Barizun itu tidak tersembunyi. Kalau mustatirun tersembunyi. Mustatirun dibagi lagi. Mustatir tadi artinya apa? Tersembunyi. Yaitu ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Yaitu jawazan boleh tersembunyi, wujuban wajib tersembunyi. Saya ulang, isim dibagi menjadi dua. Ada yang zahir, yang nampak, dan ada yang dhamir, kata ganti. Kita lanjut. Isim intinya dibagi jadi dua, ada yang zahir dan ada yang dhamir. Kalau zahir artinya itu tidak diganti, kalau dhamir itu pakai kata ganti. Kemudian dhamir dibagi dua, ada yang muttasil bersambung dan ada yang munfasil terpisah. Dan yang muttasil dibagi dua lagi, ada yang baris tidak tersembunyi, ada yang mustatir yang tersembunyi. Lalu mustatir dibagi dua lagi, ada yang jawazan boleh tersembunyi, ada yang wujuban wajib tersembunyi. Sekarang kita lihat intinya situ ada delapan. Ya, ada delapan. Yang pertama zahir. Az-zahiru huwa ma dalla ala musamma. Isim zahir itu adalah isim yang nunjuk pada yang dinamakan. Musamma yang dinamakan. yang menunjuk pada yang dinamakan. Misalnya contoh, pakai nama atau benda, Muhammadun, langsung tunjuk pada Muhammad. Atau Hasanun, langsung kita bicarakan Hasan. Langsung daftarun, langsung kita bicarakan daftar, buku tulis. Jadi misalnya kita sebut, kita tidak pakai kata ganti di sini. Ja'a Hasanun. Jadi Hasan ini pakai isim zahir. Kemudian yang kedua, dhamir, kata ganti. Huwa manaba an zahirihi, yang menggantikan isim zahir. Yang menggantikan isim zahir. Jadi dia menggantikan nama, menggantikan pelaku dengan nama. Contoh, langsung dia pakai dhamir, ana, saya. Anta, kamu laki-laki satu orang. Huwa, dia laki-laki satu orang. Hum, mereka. Yang kemarin dhamir sudah kita hafal juga seperti itu. Sudah ya? Terus yang ketiga. Tadi dari pembagian dhamir dibagi dua, yang mutasil dan munfasil. Mutasil artinya, lihat nomor tiga. Ad-dhamirul mutasilu huwa ma la yubtada'u bihi. Dhamir mutasil, mutasil tadi artinya apa? Bersambung adalah dhamir yang tidak dipakai di depan. Mala yubtada'u bihi, tidak dipakai di depan. Artinya ada kata lain dulu, baru dhamir itu. Contoh, jalastu katabtum. Lihat, ini dhamirnya. Ini namanya dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Dia didahului sesuatu dulu, dia tidak di depan. Ini tidak di depan. Contoh lagi disitu apa? Katabtum. Ini dhamirnya ini. Ini juga dhamir muttasil. Jadi dia tidak di depan, didahului dulu. Jadi dia tidak di depan. Jelas itu artinya apa? Aku duduk. Kataptum, kalian menulis. Kemudian ada yang keempat, dhamir munfasil. Munfasil tadi artinya apa? Terpisah. Dhamir yang terpisah yaitu huwa ma yubtada'u bi, yaitu yang mendahului sesuatu. Jadi dia ada di depan, dia ada di depan sesuatu. Contoh, ana naimun, saya tidur. Maka naim di sini dia didahului dengan ana. Ana ada di depan. Maka berarti terpisah. Ya, dia terpisah dari sesuatu. Ini namanya dhamir munfasil. Contoh lagi, nanti pakai nahnu, pakai anta, pakai hiya, pakai huma. Ini kalau dalam kalimat baru kita paham. Kemudian yang kelima, dhamir baris. Ini pada pembahasan muttasil, ya, dhamir muttasil dibagi dua. Yang bersambung itu dibagi dua. Yaitu baris dan yang tidak tersembunyi dan yang tersembunyi. Contoh yang baris, pengertian yang baris, lihat nomor 5. Al-barisu huwa ma lahu suratun fil lafzi. Baris atau yang tidak tersembunyi, dhamir yang tidak tersembunyi, tersembunyi adalah dhamir lahu yang punya surah bentuk fil lafzi dalam ucapan. Dia bersambung dan kita tahu, kita lihat itu dhamirnya. Contohnya, qara'tum, ini loh dhamirnya, ini loh kelihatan. Qara'tum, kelihatan dhamirnya. Apalagi di situ? Qara'tu dan qara'na. Itu semuanya kelihatan, tu dan na di garis bawah, tumnya, terus tunya, terus nanya. Terus yang lawannya yang baris, lawannya yang mustatir. Lihat nomor 6. Al-mustatiru huwa ma laysa lahu suratun fil lafzi. Mustatir itu adalah dhamir laisa, tidak, lahu punya, suratun bentuk, fil lafzi dalam lafaz. Kalau tu kan kelihatan, tu tadi kan kelihatan, na juga kelihatan, ini tidak kelihatan. Ini contohnya pada kataba. Dhamirnya tersembunyi. Ini kata gantinya apa nanti? Huwa. Terus apa lagi? Yaktubu. Ini kalau digantikan apa? Huwa ya. Terus apa lagi? Uktub. Uktub fi'il apa? Amr. Kata gantinya apa? Anta. Fi'il amr ya. Anta. Lalu yang mustatir dibagi dua lagi. Iya kan? Yaitu yang jaizan dan wujuban. Ini dibagi dua. Ada yang wajib sembunyi, ada yang boleh sembunyi. Yang boleh sembunyi, coba lihat nomor 7. Al-ja'izu wa ma yahullu mahalluhu zahir. Dhamir yang jaiz, yang boleh tersembunyi, huwa adalah dhamir yang boleh digantikan isim zahir. Isim zahir tadi apa di atas? Yang nunjuk langsung pada yang dinamakan. Bisa nama orang, bisa benda. Contoh misalnya ini. Jadi dia bisa digantikan isim zahir. Kataba itu artinya apa? Kataba. Dhamirnya apa? Huwa ya. Huwanya tersembunyi di sini kan? Gak kelihatan kan? Nah, kalimatnya bisa seperti ini. Huwanya kita munculkan. Yang nulis itu namanya Hasan. Jadi kita tulis kataba Hasanun. Hasannya dikeluarkan. Boleh dikeluarkan. Hukumnya boleh. Boleh Hasan sembunyi di kataba sini, boleh Hasan dikeluarkan. Bisa juga gini, taktubu. Taktubu ini domirnya apa? Taktubu. Bisa anta, bisa hiya. Namun yang dimaksudkan sini hiya. Kita bisa keluarkan dari taktubu ini perempuan di sini keluar. Yaitu kita katakan taktubu siapa? Fatimah lah. Taktubu Fatimatu. Ah, aturannya di belakang. Kalau di depan aturannya lagi beda lagi. Bisa sebenarnya, tapi besok. Yang perlu pulang. Sudah. Jadi boleh tersembunyi ya. Dia bisa tak kataba saja ya. Bisa kita keluarkan yang ada dalam sini. Kataba Hasanun. Bisa tak tubuh saja di sini sembunyi, bisa kita keluarkan orangnya. Tak tubuh Fatimatu. Gitu loh. Terakhir yang wujuban. Wajib sembunyi. Lihat pengertiannya dulu. Al-wajibu huwa ma la yahulu mahalluhu dhahir. Dhamir mustatir yang wajib tersembunyi adalah dhamir la yahulu, yang tidak boleh. Yahulu mahalluhu diganti dengan isim zahir. Tulis, diberi catatan. Ini untuk orang kedua dan orang ke satu. Orang kedua dan orang pertama. Untuk kamu dan saya. Itu gak mungkin diganti. Jadi dalam bahasa Arab, contoh di sini lihat. Uktub. Ini yang wujuban ya. Uktub. Domirnya apa di sini? Anta ya. Anta. Kalimatnya tidak mungkin uktub anta. Antanya tetap tersembunyi di sini. Enggak mungkin. Dan bukan uktub anta. Nama misalnya anta, kita ngomong dengan Muhammad misalnya ya. Muhammadnya tulislah kamu. Enggak usah ngomong uktub Muhammad, enggak perlu. Tulisannya langsung uktub. Muhammadnya gak usah dikeluarin. Walaupun kita sedang memerintah Muhammad. Nanti kalau untuk panggilan ada sendiri cara membuat bahasanya. Apalagi yang kedua? Taktubu. Ini untuk anta. Ini yang untuk artinya kamu menulis. Lihat, kamu menulis. Kamunya enggak usah dikeluarin siapa. Tetap di situ. Terus naktubu, kami menulis. Kami menulis. Kaminya enggak usah dikeluarin. Jadi domirnya tetap ada di sini. Wajib dia tersembunyi. Tiga ini wajib tersembunyi. Contoh lagi, kataptu. Saya menulis. Maaf, kalau kataptu nanti masuk domir baris, kelihatan, masih kelihatan itu. Dia kasih masih kelihatan karena ada tumnya ya. Tu, na. Kalau ini sudah tersembunyi. Pokoknya sekitar ini berarti. Ini domir apa aja berarti? Anta. Terus yang ini tak tubuh. Anta juga ya. Terus nahnu. Berarti anta, anta, nahnu. Seperti itu. Intinya, hafal saja isim itu dibagi dua. Bisa kita nanti wujudkan dengan zahir, yaitu tidak digantikan, langsung sebut nama orang. Atau bisa digantikan dengan kata ganti. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada yang bersambung, ada yang terpisah. Yang bersambung dibagi dua. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi bagi dua. Ada yang wajib, ada yang boleh. Satu pengantar lagi, insya Allah jam 2 siang. Jadi sebelum asar, pengantarnya sudah selesai. Harusnya ujian dulu itu dari 1 sampai 33. Ya, kita tutup kalian doa kepada tuan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.